jaga nyampanglah lamu batang terendam rang kampung andan samosa iyo di sinan hati mangkonyo rata. Tanam sawi kabuki bunle mantu cikaki kapincuran tujuh oi urang kampung tolonglah tenggang paganaga di kita paare lah jani dan dipakaru rang tigo koto pai barale barale gagadan kadurian basi menyuntian di hati ini aja mama tolonglah bimbing tabangki juwo batang tanan dalam tabangki juwo batang tanan dalam. Sawi kabuki bunle mantu cikalaki kapincuran tujuh oi urang kampung tolonglah tenggang paganaga di kita paare lah jani dan dipakaru rang tigo koto pai barale barale gagadan kadurian basi menyuntian di hati ini aja mama tolonglah bimbing tabangki juwo batang tarandam tabangki juwo batang tarandam